والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، dalam kajian di siang hari tadi kita telah memasuki bab yang ke-10 dan selanjutnya adalah bab yang ke-11. Dalam bab yang ke-11 ini Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan bab al-hathi 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnat ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum wa tarkil bid'ah wa tarki an-nazar wal jidal فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. Bab yang berisi himbauan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnah para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, serta himbauan untuk meninggalkan bid'ah serta meninggalkan berdebat dengan ahlul bid'ah dalam perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah serta menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Bab ini cukup panjang. Di dalamnya beliau menyebutkan berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atsar sahabat Rasul serta a'immatut tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sebagaimana kita sudah mengetahui dari judul bab yang beliau letakkan, dalam bab ini beliau sangat menekankan untuk kita selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta Sunnah para Sahabat. Kemudian bab-bab berikutnya beliau juga melengkapi tentang tahdzir terhadap ahlul bid'ah dengan berbagai jenisnya bab demi bab secara berurutan. Karena keterbatasan waktu dan majlis di sore hari ini adalah majlis yang terakhir sebelum kita memanfaatkannya untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul, perlu diketahui bahwa pada juz terakhir kitab Asy-Syari'ah ini Al-Imam Al-Ajurri meletakkan sebuah bab, tepatnya bab ke-260 sebagai kesimpulan dan penekanan kesimpulan terhadap apa yang beliau tuliskan sejak juz pertama hingga kurang lebih juz ke-23. Juz pertama kita masih belum menyelesaikannya, masih tersisa 2 atau 3 bab lagi baru menyelesaikan juz pertama dari 23 juz kitab ini. dalam bab yang terakhir ini, pada juz yang terakhir, Al-Imam Al-Ajuri mengatakan, bab zikri hijrati ahlil bida'i wal ahwa. Bab yang akan menyebutkan tentang syariat menghajar, menjauhi, memboikot ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Beliau dalam hal ini mengikuti jejak pendahulunya, para pendahulunya dari para a'immah rahimahumullah. Hampir para ulama, hampir setiap ulama yang menulis pada waktu itu karya-karya, menyempatkan diri untuk meletakkan bab semisal ini. Bahkan ada karya-karya khusus yang membahas bab ini, menjauhi ahlul bid'ah, tidak bermajlis dengan mereka, tidak berbicara dengan mereka, dan seterusnya. Yang bab ini pada zaman seperti ini sering dilupakan, bukan hanya oleh keumuman muslimin, bukan hanya sekadar ikhwan ahli sunnah secara umum, tetapi bahkan pihak-pihak yang sudah dinisbatkan kepadanya gelar syekh, menyandang gelar masyayikh, banyak lupa atau mungkin belum belajar. Kalau sudah belajar, tidak diamalkan. Beliau di sini, Al-Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, yambagi likulli man tamassaka bima rasamnahu fi kitabina hadha wa huwa kitabu asy-syari'ah ay yahjura jami'a ahli al-ahwa min mithli al-khawarij wal qadariyah wal murji'ah wal jahmiyah wa kullaman yantasibu ila al mu'tazilah wa jami'i al rawafid wa jami'i al nawasid wa kulli man nasabahu a'immatul muslimina annahu mubtadi'un bid'atan dalalah wa sahha anhu dhalika. فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلي خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله بل يذله بالهوان له وإذا لقيته في طريق أخذت fi ghairiha in amkanaka. Masya Allah. Beliau mengatakan, semestinya bagi setiap orang yang telah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang telah kami letakkan dalam kitab kami ini, yaitu kitab Asy-Syari'ah, bab demi bab yang belum kita pelajari, bab penjelasan tentang kaum Jahmiyah, bagaimana menyikapi orang-orang yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, bab tentang sikap terhadap kelompok Al-Waqifah, bagaimana ulama dahulu menyikapi mereka kaum Al-Waqifah, bagaimana pula menyikapi yang berikutnya yaitu kelompok Al-Lafziyah. Semuanya ini bagian daripada kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian berbicara tentang Qadariyah, Al-Murji'ah, Al-Mu'tazilah, Asy'iah Rafidhah, dan seterusnya. Dalam juz-juz yang tidak sempat kita pelajari. Namun di akhir bab ini beliau mengatakan, sudah semestinya bagi setiap orang yang telah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang sudah kami letakkan dalam kitab ini, yaitu kitab Asy-Syari'ah, ayyahjura jami'a ahlil ahwa, untuk dia menjauhi, meninggalkan seluruh jenis ahlul bid'ah. Baik ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dengan segala bentuknya. Kalau di zaman ini yang sudah disampaikan, khawarij itu beragam, banyak kelompoknya. Nah, hendaknya menjauhi mereka. Begitu pula kaum Qadariyah dengan segala jenisnya, kaum Murji'ah, kaum Al-Jahmiyah, dan semua pihak yang telah menisbatkan dirinya kepada kelompok Mu'tazilah juga demikian, wajib untuk ditahdzir, ditinggalkan dan dijauhi. Wa jami' ar-rawafid, dan seluruh jenis kelompok Syiah Rafidah juga wajib untuk dijauhi. Wa jami' an-nawasib, dan juga seluruh jenis kelompok nawasib. Nawasib ini lawan daripada Syiah Rafidah yang ekstrim membenci Ahlul Bait, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan daripada Syiah yang ekstrim. Wa kullu man nasabahu a'immatul muslimin annahu mubtadi'un bid'atan dhalalah wa sahha anhu dhalika. Dan seluruh pihak yang telah disebutkan oleh para imam, para ulama muslimin bahwa dia mubtadi', bid'ah dhalalah, dan tahdzir tersebut dinukil dengan benar dari ulama tersebut, maka wajib untuk ditinggalkan al-bid'ah tersebut yang disebut oleh para ulama bahwa dia mubtadi', wajib untuk ditinggalkan, dijauhi, dihajar. Fala yang bagi, kemudian beliau merinci bagaimana bentuk hajar itu tadi. Bagaimana bentuk menjauhi dan meninggalkan ahlul bid'ah tersebut. Sekali lagi, ini adalah nasihat seorang imam, Imam Al-Ajurri. Demikian juga Al-Imam Al-Barbahari yang hidup tidak jauh berbeda zaman dengannya. Sebelumnya tentunya para a'immah, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Sebelum mereka, Al-Imam Ahmad, Syafi'i, wa Ishaq ibn Rahuya, Ali ibn al-Madini, Abdurrahman bin Mahdi. Nah, dan sebelum mereka, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Ayyub as-Sakhtiani, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Malik ibn Anas. Dan yang sebelum mereka dari kalangan a'immatut tabi'in, yang banyak sekali jumlahnya, yang sebagiannya akan disebutkan oleh beliau di sini. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, ikhwani fiddin, amalkan nasihat para ulama ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan bimbingan para sahabat. Amalkan, agar Anda selamat di dunia dari berbagai bid'ah, dan di akhirat nanti dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, fala yambagi ayyukallam, tidak sepantasnya seorang mubtadi' itu diajak bicara. Al-Imam Al-Ajuri. Nah, barakallahu fikum. Wala yusallam alaih, dan tidak diberi salam untuknya. Wala yujalas, tidak pantas pula untuk bermajlis dengannya, duduk dengannya. Wala yusalla khalfahu, dan tidak pula solat di belakang seorang mubtadi'. Wala yuzawwaj, jangan dinikahkan seorang mubtadi' dengan putrinya. Subhanallah, demikian beliau menasihati kepada para orang tua yang memiliki putri. Kalian adalah memegang amanah yang besar. Barakallahu fikum. Berhati-hatilah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memilih teman hidup, teman dan kawan akrab kita dari kalangan orang-orang saleh, maka untuk putri kita juga demikian. Orang tua sebagai wali hendaknya waspada dan hati-hati dalam hal ini. wala yatazawwaj ilaihi man arafahu, dan tidak pula menikahi, barakallahu fikum, seorang wanita dari kalangan ahlul bid'ah atau putri ahlul bid'ah. Jangan. Nanti kalian akan terpengaruh dengan itu. Akan larut dengannya. Sejarah telah membuktikan banyak kisah tentang ini. Wala yusyarikuhu wala yu'amiluh. Tidak berkawan dengannya, tidak berkongsi dengannya, atau bermuamalah, bahkan dalam muamalah duniawiyah. Sering pertanyaan dari ikhwan, boleh kita berdagang dengan sururi? Bolehkah kita menjadi agen produk hizbi, khawarij? Sudah dijawab oleh Imam Al-Ajuri. Dan realita juga menunjukkan kepada kita berapa banyak ikhwan yang dulunya istiqamah di atas al-manhaj salafi, gara-gara dia atau istrinya bekerja sama dalam sebuah perdagangan dengan seorang hizbi, seorang ahlul bid'ah, turasi, halabi, khawarij, pengikut Abu Bakar Ba'asyir dan yang lainnya, akhirnya sekarang dia bersama dengan mereka. Bermula dia sudah terlanjur mendapatkan faidah-faidah duniawiyah. Mendapatkan hasil dan materi dari kerjasamanya. Ketika disampaikan sebuah hukum syariat, dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Jangan bermuamalah dengan mereka. Ini sering terjadi di berbagai bidang. Terkhusus di zaman ini, pada waktu-waktu terakhir ini, kerjasama di bidang herbal. Karena produk-produk herbal kebanyakannya ada yang milik LDII, ada milik Jamaah Tabligh, ada Sururi, ada Khawarij. Hati-hati. Beberapa teman yang sebagai distributor beberapa produk herbal ini sampai dia mendatangi pondok-pondok dan sekolah-sekolah hizbiyin. Ada yang sampai menginap di sana. Bermesraan, berakraban dengan hizbiyin. Dan lambat laun, walaupun yang kedua ini tidak terlalu penting dibandingkan yang pertama, dari cara penampilannya pun sudah berubah. Nah, mengikuti cara-cara penampilan hizbiyin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, waspadalah, ikuti nasihat yang telah disampaikan oleh para ulama. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bersumber dari Sunnah para sahabat Nabi. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Qala wala yunadhiru wala yujadilu. Dan tidak pula berdebat dengannya. Tinggalkan. Enggak usah berdebat dengannya. Demikian Al-Imam Al-Ajurri menasihati kita. Muskilahnya banyak talabatul ilm, bahkan sebagian masyayikh yang tidak mengamalkan seperti ini. Sekedar riwayat penting untuk diketahui. Sehingga jangan terheran-heran ketika sebagian ulama mentahzir beberapa pihak dalam beberapa hari terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini. Karena itu sebuah perjalanan panjang. Bukan terjadi setahun dua tahun ini, tetapi sebuah perjalanan panjang, sebuah prinsip yang sudah lama dan pengaruhnya muncul pada akhir-akhir ini. Muhammad al-Imam, salah satu contohnya, dahulu di masa Syekhuna Muqbil, pada awal-awal 90-an, di saat Syekh Muqbil gencar-gencarnya mentahzir dari Ikhwanul Muslimin, dari Khawarij, dari Abdul Majid Zindani, salah satu tokoh Khawarij, Ikhwanul Muslimin, tokoh besar. melebihi ketokohannya dibandingkan hizbin yang ada di Indonesia sekalipun. Dibandingkan Abu Bakar Ba'asyir, apalagi yang ada di Balikpapan ini, Joko dan yang semisalnya, ya, Hizbiyin, Firanda dan yang lainnya. Abdul Majid Zindani, Muhammad al-Imam datang ke kampusnya dan memberikan muhadharah di sana. Dan Abdul Majid Zindani datang ke Ma'had Ma'bar. Bayangkan antum kalau Firanda datang ke sini, apa akan dinilai Ma'had ini? Barakallahu fikum. Dan beberapa tokoh hizbiyin, kutubiyin juga datang ke Ma'had Ma'bar, disambut oleh Muhammad al-Imam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di saat Syekh Muqbil mentahzir dari jam'iyat yang berpaham khawarij, ikhwanul muslimin, pengikut paham Sayyid Qutb, barakallahu fikum, mereka punya sebuah majalah yang beredar di kala itu, Majallatul Furqan namanya, memuji Muhammad al-Imam, seorang yang zahid, seorang yang menjaga lisannya dari berbicara tentang orang lain. Di waktu yang sama majalah ini mencela Syekh Muqbil. Sejarah ya ikhwan, banyak dari teman-teman kita, bahkan sebagian asatidzah, tidak mengetahui sejarah ini. Walaupun ini lembaran-lembaran lama, catatan-catatan lama, masyayikh berusaha untuk membenahinya. Namun ternyata kondisinya seperti yang antum ketahui sekarang. Tidak bisa mendidik anak didiknya dengan didikan manhaj yang benar. Sebagian mustafidin, boleh dikata masyayikh yang ada di Ma'had Ma'bar, sampai waktu dekat ini, enggak nyampe setahun, masih membela Ali al-Halabi. Itu gurunya beberapa anak dari teman-teman kita di sana. Atau anak didik kita di situ. Gurunya. Masih membela Ali al-Halabi. Ya subhanallah. Sampai akhirnya muncul peristiwa al-wasiqah, perjanjian kesepakatan bersama persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah untuk hidup berdampingan dengan Syiah Rafidhah dan saling berta'awun, tolong menolong dengan Syiah Rafidhah. Jadi hendaknya Ma'had Ma'bar, terkhusus Muhammad al-Imam, hendaknya siap ke depan ini Ma'had tersebut untuk berta'awun dengan Syiah Rafidhah Houthi. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Masalah ini sangat penting untuk diketahui. Walaupun sebagiannya adalah lembaran-lembaran lama, tetapi itu tidak bisa dibuang begitu saja. Punya pengaruh terhadap sikap-sikap mereka hingga hari ini. Kemudian Al-Imam Al-Ajuri menyebutkan berbagai dalil tentang disyariatkannya menghajar, menjauhi dan meninggalkan ahlul bid'ah, tidak memberikan salam dan tidak pula menjawab salamnya. Maka beliau di sini mengatakan, وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَكَ مَقُولُ مَنْ تَقَدَّ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَمُوَافِقٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Dan prinsip-prinsip yang aku sebutkan kepadamu tadi adalah prinsip para ulama pendahulu kita dari ulama-ulama muslimin yang memang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal hujja fi hijratihim bis sunnah fa qissatun aw fa qissatu hijratis salasa alladzina takhallafu an rasulillah fil khuruji ma'ahu fi ghuzati fi ghazanam fi ghuzatihi li ghairi udhrin. Hujjah tentang disyariatkannya untuk menjauhi dan meninggalkan ahlul bid'ah adalah kisah yang terjadi yang menimpa tiga orang sahabat yang tidak hadir dalam salah satu pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa uzur. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Wahilal bin Umayyah, wa Murarah bin Ar-Rabi', tiga orang sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhum, dan tiga sahabat ini bukan ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ah. Sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tiga orang yang mulia tidak ikut dalam medan tempur tanpa uzur. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memboikot tiga orang sahabat mulia ini. Wan la yukallimu, dan agar para sahabat tidak mengajak bicara tiga orang sahabat yang mulia ini tadi. Subhanallah. Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Rasul ini yang memerintahkan, nabi yang sangat sayang kepada umat ini, dikenal dengan hikmah dan kelembutannya, melarang para sahabat untuk berbicara dengan tiga orang ini tadi. Ka'ab bin Malik, Wahilal bin Umayyah, wa Murarah bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhum jami'an. Wa taradahum, dan Rasulullah mengusir tiga orang ini tadi. Hatta nazalat taubatuhum minallahi azza wa jalla, sampai turun sebuah ayat yang membuktikan kejujuran taubat tiga orang sahabat mulia ini tadi. Dan kisah ini ma'ruf, disebutkan oleh muhaddisin antara lain Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya tentang salah satu syariat dalam syariat Islam, yaitu meninggalkan dan menjauhi ahlul bidah. Kemudian beliau menyebutkan peristiwa yang lainnya. Dan di antara dalil juga kata beliau, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul amal al-hubbu al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Amalan yang paling mulia, yang paling afdal adalah cinta di jalan agama Allah dan benci di jalan agama Allah. Cinta kepada ahli sunnah yang beramal dengan sunnah, karena demikian Allah memerintahkannya. Dan benci kepada ahlul bid'ah yang menyelisih sunnah di jalan agama Allah, bukan karena kepentingan duniawi atau alasan-alasan lainnya. Kemudian beliau juga menyebutkan, wa daraba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu li wa darbu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu li sabigh wa ba'atha ila ahli al-Basra alla yujalisuh qala falau ja'a ila halqatin mahi qamu wa taraquhu. Dan kisah pukulan Umar bin Al-Khattab kepada Sabigh. Siapa Sabigh? Tidak sama dengan ahlul bid'ah sekarang. Lah. Disebutkan dia adalah orang yang sangat terhormat di kaumnya. Cuma dia punya kebiasaan bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih. Punya kebiasaan seperti itu. Dan Umar bin Al-Khattab melihat kebiasaan ini berbahaya. Sampai Umar bin Khattab menunggu kapan ada kesempatan berjumpa dengan orang yang namanya Sabigh. Di suatu hari tiba-tiba muncul Sabigh di hadapan Amirul Mukminin. Dan subhanallah, di saat itu dia juga bertanya tentang sebuah ayat. Yang akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, Anda orangnya yang saya tunggu-tunggu. Kemudian dipukul ya, dengan pelepah kurma. Nah, berulang kali dipukul sampai benar-benar pukulan itu membekas di badannya. Barakallahu fikum. Benar-benar membekas. Sampai akhirnya Amirul Mukminin mengirim orang ini ke negeri Basrah dan memberikan wasiat kepada muslimin di negeri Basrah agar tidak bermajlis dengan orang ini. Siapa Sabir? Tidak sama dengan Ali Hasan Al-Halabi, Abul Hasan, dan yang semisalnya dari Ahlul Bid'ah di zaman ini. Enggak sama. Jauh kedudukannya. Dan Sabir benar-benar bertaubat. Walaupun bersama itu dijelaskan, qala wa lam yazal wadhi'an fi qaumihi hatta mata. Sabir, walaupun sudah taubat, yang tadinya orang yang sangat disegani di kaumnya akibat perbuatan itu dan tahzir Umar bin Khattab dan para ulama yang ada pada masa itu dari Sabir ini, dia benar-benar masih posisinya rendah dan terhina di kaumnya sampai wafat. Tetapi semua itu tidak membuat Sabir putus asa. Dia suatu hari ketika diajak untuk ikut bersama kelompok Khawarij, Sabir menjawab, demi Allah, pukulan Khalifah Umar bin Khattab, cambukan Umar bin Khattab yang ditimpakan kepada diriku benar-benar bermanfaat untukku. Aku tidak akan pernah berkumpul dengan Ahlul Bid'ah. Walaupun dicampakkan oleh kaumnya, tidak dendam dia. Taubat, benar-benar taubat. Karena taubat itu antara dia dengan Allah. Dia tidak mengharapkan pujian orang. Tidak ingin dengan taubatnya itu mendapatkan sanjungan orang. Tidak. Sabar dia. Tidak dendam dia. Barakallahu fikum. Itu sabir. Dan apa yang dia lakukan tidak seberapa dibandingkan kesesatan-kesesatan Ahlul Bid'ah. Sabir tidak pernah mau. Dia diajak untuk berkawan dengan Khawarij. Dia tolak. Dan orang semacam dia tidak akan pernah ada mau berkawan atau berta'awun atau hidup bersama dan berdampingan sebagai saudara se-Islam dengan kaum Syiah Rafidhah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri menyebutkan, kemudian disebutkan di sini bahwa di negeri Basrah setiap ada majlis ilmu, Sabir datang ke majlis itu, orang-orang pada pergi meninggalkannya. Antum siap diperlakukan seperti itu? Seperti Sabir? Bayangkan kalau antum ditinggalkan. Datang ke majlis, semua ikhwan pergi. Ke majlis yang sana besok, orang pada pergi semua. Kata orang sekarang, apa sih salahnya? Dia sudah tobat. Kok masih seperti itu? Orang mau tobat kok dihalang-halangi. Iya kan? Sabir jujur dalam tobatnya. Tapi memang perlu diuji coba. Kejujuran taubatnya itu. Kalau tidak berbahaya. Sebentar-sebentar ada Ahlul Bid'ah atau Hizbi atau orang-orang yang memiliki syubhat. Ya saya tobat. Minta maaf. Tobat. Selesai. Kemungkaran-kemungkaran dan penyimpangan yang dia lakukan selesai dengan kalimat, saya taubat. Atau menulis surat-surat taubat. Kemudian selesailah. Tidak demikian ya akhi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, namun sabir. Benar-benar sabar. Bukan merasa dizalimin. Bukan seperti seorang yang menolak al-haq dengan sombong. Tetapi dikemas dengan pakaian tawadhu. Ya, yes, tidak apa-apa, saya dizalimi. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka. Subhanallah. Yang semoga diberi hidayah itu kamu. Semoga taubatnya benar jujur. Menampakkan dirinya terzalimi. Merekrut orang dengan cara seperti ini. Ya, sudahlah, ngalah demi persatuan. Orang mengalah itu tidak kalah. Apa orang taubat seperti ini? Ini la'ab. Makir. Suka bikin makar. Hati-hati ya ikhwan. Ulama salaf enggak main-main dalam masalah seperti ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat hadis dan azhar, sebagiannya marfu' hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pada sanadnya ada kelemahan. Tapi juga dinukilkan ucapan seperti ini dari sebagian salaf, yaitu yang beliau sebutkan di sini, man waqara sahiba bid'atin faqad aana ala hadmil Islam. Barang siapa yang memuliakan, menghormati seorang ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu proses penghancuran Islam. Muhammad al-Imam kembali tampil dalam hal ini, mengatakan kepada Abdul Majid Zindani, atau tentang Abdul Majid Zindani al-Khariji al-Ikhwani al-Mubtadi', Syekhun al-Walid, Syekh sang ayah. Ini ucapan pengagungan. Kita mengatakan Syekhun al-Walid Ibn Baz, Syekhun al-Walid Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin, Syekh kami dan ayah kami. Ini ucapan penghormatan. Nah, disematkan hal ini oleh Muhammad al-Imam kepada Abdul Majid al-Zindani. Nah, ya subhanallah. Kalau sekarang ada seorang ustaz mengatakan al-ustaz al-fadil Firanda, gimana itu? Padahal gelar al-ustaz al-fadil itu masih di bawah al-syekh al-walid atau syekhun al-walid. Jauh di bawah itu. Dan kesesatan Firanda tidak seberapa dibandingkan kesesatan Abdul Majid Zindani. Nah, barakallahu fikum. Penting saya kasih permisalan-permisalan. Syekh Ibn Uthaymin sering mengulang-ulang dalam darasnya, al-misal au bil-misal yattadihil maqal. Dengan adanya contoh, permisalan, pembahasan itu menjadi jelas. Jadi, kalau kita membahas apa yang terjadi di luar negeri kita, kita enggak kebayang itu di luar negeri, di kita enggak ada yang seperti itu. Atau menganggap ringan tahzir para ulama karena enggak faham. Kalau diberi contoh seperti itu lebih faham kan? Ya. Nah. Kalau seandainya Hizbiyun ada yang datang ke sini. Iya. Misalnya Abu Bakar Ba'asyir datang ke pondok sini. Kira-kira gimana? Atau salah satu ustaz mengatakan al-ustaz Kyai Haji Abu Bakar Ba'asyir, ayah kita. Gimana kira-kira? Abdul Majid Zindani adal wa adal. Lebih sesat dari Abu Bakar Ba'asyir. Pengaruhnya internasional. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang memuliakan ahlul bid'ah, sungguh dia telah membantu proses penghancuran kepada Islam. Ucapan seperti ini diriwayatkan dari seorang alim ulama sunnah, Abu Ishaq Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan dari Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh fi ghairihi." Jika Anda berjumpa dengan seorang ahlul bid'ah di sebuah jalan, ambil jalan lainnya, lewat di jalan lain. Bukan malah ahlan bukhairi akhi. Nah, lama tidak jumpa antum. Lah, bukan demikian. Juga beliau menyebutkan asar nasihat Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, seorang ulama besar di masa tabi'in. Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa, wala tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fid dalalah aw yulabbisu alaikum fid din ba'dha ma lubbisa alaihim. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah. Jangan. Dengan majlis apapun. Kalau di zaman ini, bermajlis tidak sama dengan di zaman dulu. Lebih luas. Bisa bermajlis melalui Facebook. Bisa melalui WA. Dan yang semisalnya. Bermajlis. Dengan hizbin. Jangan. Jangan bermajlis dengan mereka, kata Abu Qilabah rahimahullah. Sesungguhnya aku ini sangat khawatir mereka ahlul bid'ah itu akan menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan mereka. Atau mencampur adukkan antara hak dan batil. Sebagaimana hal itu menimpa mereka. Jangan, kata Abu. Dan yang semisal ini banyak sekali terjadi di masa salaf. Bagaimana mereka menyikapi ahlul bid'ah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa'iyakum. Tidak cukup waktu untuk saya membacakan satu persatu apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan di akhir atau kalimat paling terakhir dari tulisan karya beliau dalam kitab Asy-Syari'ah ini, beliau mengatakan, qala Muhammad bin Husain rahimahullah wa bihadza wa bi jami'i ma rasamtuhu fi kitabina hadza wa huwa kitabus syari'ah 23 juz'a nadinullah azza wa jalla وننصح إخواننا من أهل السنة والجماعة من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وجميع المستورين في ذلك فمن قبل فحظه أصاب من الخير إن شاء الله ومن رغب عنه أو عن شيء منه فنعوذ بالله منه. Itu ucapan beliau rahimahullah ta'ala. وأقول له كما قال نبي من أنبياء الله عز وجل لقومه لما نصحهم فقال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Inilah alinea terakhir dari kitab Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan, dan dengan ini serta dengan seluruh prinsip yang sudah saya letakkan dalam kitab ini, yaitu kitab Asy-Syari'ah yang berjumlah 23 juz, saya berakidah, berkeyakinan, beriman, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan-keyakinan ini. Dan saya menasihati seluruh saudara-saudara saya dari ahli sunnah wal jamaah, baik dari kalangan ahlul Quran wa ahlul hadis dan ahlul fiqih, para fuqaha, serta seluruh ahli sunnah, barang siapa yang menerima nasihat-nasihat dan prinsip-prinsip ini, maka itu adalah nasib dia yang baik untuk mendapatkan kemuliaan insyaallah. Dan barang siapa yang enggan untuk menerima dan beramal dengan ini, maka na'udzubillahi minhu, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang tersebut. Wa aqulu lahu, dan aku mengatakan kepada orang yang tidak mau menerima prinsip-prinsip salaf yang sudah aku tuliskan ini, seperti ucapan seorang nabi dari nabi-nabi Allah kepada kaumnya ketika menasehati mereka, di akhir nasihatnya nabi tersebut mengatakan, sungguh kalian pasti akan ingat suatu waktu nasihat yang sudah aku sampaikan kepada kalian dan aku serahkan kepada Allah urusanku. Aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mengetahui hamba-hambanya. Demikian secara ringkas beberapa poin penting yang bisa kita baca dari kitab Asy-Syari'ah semampu kita dalam daurah selama dua hari di Ma'had Ibn Al-Qayyim yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dari segala kejelekan. Tersisa waktu beberapa saat, kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul.